الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنا في الدين أعزني الله وإياكم بشكر kepada Allah تبارك وتعالى kita bisa berkumpul di dalam rangka mengadakan majlisul ilm talabul ilmi syar'i, membacakan ayat-ayat Allah ataupun pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagaimana biasa pada malam Rabu kita bisa taklim di desa ini, desa Kayalsari, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakannya di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan memberokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Qana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah. Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Kita masih pada permasalahan yang kedua, yaitu tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim kadzalika dunyahum. Terpecah belahnya orang-orang jahiliyah di dalam ibadah-ibadah mereka dan juga agama mereka, dan terpecah belahnya ibadah-ibadah mereka dan juga agama mereka menyebabkan terpecah pula ataupun rusak dunia mereka. Dengan sebab rusaknya agama mereka, maka begitu juga menjadi rusak dunia mereka, terpecah belah dunia mereka. Nah, telah disebutkan di antara faedah pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya memang perselisihan itu memang tabiat manusia, tabiatul bashar adalah berselisih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kita, membimbing kita kalau terjadi perselisihan ada di sana pemutus, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ataupun pada pertemuan sebelumnya disebutkan pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang jahiliyah, mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, bertekte-tekte kullu hizmin bima ladaihim farihun. Maka pelajarannya adalah kalau itu terjadi kepada orang-orang jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya dari menyerupai orang-orang jahiliyah, yaitu berpecah belah, yang mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka ada padanya. Berikutnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala As-Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum. Sebagaimana orang-orang jahiliyah mereka itu terpecah belah di dalam masalah agama mereka, ibadah mereka, dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71, orang Nasrani terpecah menjadi berapa? 72. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy berpecah dengan sekian banyak bentuk perpecahannya, dibuktikan dengan apa? Setiap kabilah memiliki berhala-berhala yang menjadi kebanggaan mereka. Setiap kabilah berbeda kebanggaan berhala-berhalanya, lain-lain berhala mereka yang mereka banggakan. Ada kabilah yang punya Uzza, ada kabilah yang punya Manah, ada kabilah yang punya Wat, ada kabilah yang punya Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr. Itu menunjukkan mereka berpecah belah di dalam agama mereka dan ibadah mereka. Maka jangan sampai kita terpecah sebagaimana mereka. Walaupun sekali lagi terpecah itu ataupun perpecahan sudah menjadi tabiat manusia berselisih. Maka di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa dengan 3 doa. Mungkin sering pernah kita sampaikan, beliau pernah berdoa dengan 3 doa, 2 dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan. Nah, di antara doa yang dikabulkan adalah doa supaya Allah tidak mengazab umatnya sekaligus. Nah, dan di antara satu yang tidak dikabulkan adalah apa? Beliau berdoa supaya umatnya tidak terpecah dan tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maknanya apa? Umat beliau pun pasti terpecah. Tetapi perlu diketahui, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama ketika Rasul menyebutkan tentang perpecahan, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya akan terpecah, bukan berarti kita pasrah. Jadi paham ya? Jangan berarti oh ya sudah, terpecah biasa. Nah, jangan demikian, bukan demikian maksud Rasulullah menyebutkan perpecahan. Begitu pula ketika Rasul menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak langkahnya orang-orang terdahulu. Pasti umat ini akan mengikuti orang-orang jahiliyah. Nah, pasti akan ada sekelompok atau dari umat ini yang mereka akan mengikuti orang-orang jahiliyah. Pasti. Nah, ketika Rasul menyebutkan pasti, ya sudah pasrah saja. Nah, maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah kita berupaya untuk tidak menjadi termasuk orang-orang yang demikian. Tidak termasuk orang-orang yang terpecah, yang menyimpang, yang sesat. Maka kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga walaupun diberitakan oleh Rasul akan ada orang yang pasti mengikuti orang-orang jahiliyah, Yahudi dan Nasrani, maka kita berupaya supaya kita jangan menjadi seperti mereka. Bukan golongan orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan caranya tidak lain adalah dengan kita belajar agama, thalabul ilmi syar'i, dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terpecah belahnya orang-orang jahiliyah di dalam agama mereka, menyebabkan mereka pun terpecah belah dalam urusan dunia mereka. Kacau balau urusan dunia mereka. Li'anna man bayya'ad din, bayya'ad dunya. InsyaAllah. Penting khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Faedah dari Syaikh Fauzan hafizahullah, dikarenakan sesungguhnya kata beliau, siapa saja yang dia menyia-nyiakan agama, pasti dia akan menyia-nyiakan perkara dunianya. Barang siapa yang tersia-siakan agamanya, maka dunianya pun akan tersia-siakan. Tidak akan terarah, amburadul, kacau dunianya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka penting untuk agama itu lurus. Maka sering kita sampaikan faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya belajar agama, mengamalkan agama itu bukan sekedar manfaat agama, tetapi manfaat dunia pun diraih dengan kehidupan dunianya terarah. Nah, tidak kacau ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak dalilnya yang menyebutkan tentang masalah ini. Termasuk apa? Dalil tentang apa? Man kana fid dunya hammahu, siapa yang cita-citanya dunia, maka farraqallahu syamlahu, Allah akan pecah belahkan urusan dia. Naam wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran selalu di hadapan kedua matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepada dia dunia kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat tujuannya, jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu baina ainai, dan Allah jadikan rasa cukup berada terus di hadapan kedua matanya, wa ya'tihi minad dunya wa hiya rahimah, dan datang kepada dia dunia dalam keadaan apa? Dunia itu enggak suka datang kepadanya. Maksudnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia kacau urusan dunia, urusan agamanya, ternyata diikuti oleh kekacauan urusan agamanya. Begitu pula sebaliknya, ketika terarah agama seseorang, terbimbing agama seseorang di atas ilmu dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka insyaallah taala akan terbimbing pula perkara dunianya, akan tertolong pula agama dunianya. Akan tertolong pula perkara dunianya. Maka penting untuk mempelajari agama supaya kita ini menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Akan kita sebutkan nanti bentuk-bentuk betapa amalan akhirat kita itu sangat bermanfaat bagi dunia kita. Tapi kita baca dulu ucapan yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin. Maka orang-orang jahiliyah dalam urusan dunia mereka terpecah belah. La yajma'uhum jama'ah. Naam, tidak dikumpulkan oleh satu jamaah, terpecah belah. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsuha bi nafsiha. Bahkan setiap kabilah itu menghukumi kabilahnya sendiri. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'al qabilatil ukhra wa amwaliha. Dan setiap kabilah atau masing-masing kabilah menghalalkan darah kabilah yang lain dan menghalalkan harta mereka. Perhatikan, ketika mereka tidak terarah, tidak terbimbing dengan sebuah agama, terpecah belah agama mereka, ternyata apa? Menyebabkan dunia mereka juga terpecah belah. Mereka saling membunuh, mereka saling berperang, saling merampas hartanya. Hadhihi halatul arabi qabla bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lamma dayya'u dinahum dayya'u dunyahum. Tatkala mereka menyia-nyiakan agama mereka, tidak peduli dengan agama mereka, hancur kacau balau agama mereka, maka mereka pun menyia-nyiakan dunia mereka, hancur dunia mereka, kacau balau dunia mereka. Bentuknya apa? Wasaral khaufu wal qalqu wal ju' mulaziman lahum daiman. Dan jadilah rasa takut, rasa susah gundah gulana. Naam, wal ju' dan kelaparan senantiasa ada pada mereka. Rasa takut, tidak pernah merasa aman. Naam, kemudian rasa susah, gundah gulana, kelaparan senantiasa menyertai mereka. Wa kanatil jahiliyatu kulluha huruf. Kata beliau, oh jahiliyah itu semuanya isinya peperangan. Nah, jahiliyah itu apa? Isinya peperangan. Tidak putus, tidak berhenti. Pokoknya selalu berperang. Yang ini, kabilah ini berselisih dengan itu. Kabilah ini berperang dengan kabilah itu. Nah, maka kita ingat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syaikh Fauzan, wa kulluha gharatun wa tharatun. Maka seluruhnya adalah penyergapan, kemudian keonaran. Hattal ikhwah yataqataluna fil jahiliyah. Sampai orang-orang yang bersaudara itu berperang di zaman jahiliyah. Orang-orang yang bersaudara itu berperang di zaman jahiliyah. Siapa contohnya? Fal Aus wal Khazraj fil Madinah hum ikhwah, hum ukhuwah min nahiyatin nasab. Nah, orang-orang Aus dan juga orang-orang Khazraj, orang-orang Ansor yang ada di Madinah, mereka itu adalah dari sisi nasab bersaudara. Dari sisi nasab, orang-orang Aus dan orang-orang Ansor itu bersaudara. Nah, qabilatun wahidah tahtaniyah, yaitu satu kabilah mereka itu, Aus dan Khazraj itu satu kabilah, yaitu kabilah Qahtan. Kabilah Qahtan, Qahtaniyah. Tetapi apa yang terjadi? Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Qamat bainahum harbun tahinatun istamarrat aktsar min mi'ati sana. Terjadi di antara mereka, antara kabilah Aus dan Khazraj, peperangan yang sengit, peperangan yang terus menerus lebih dari 100 tahun. Yusammunaha harba bu'az, yang mereka sebut apa? Peperangan bu'az, harbu bu'az, bainal Aus wal Khazraj. Nah, antara Aus dan Khazraj. Kalau mau ditanya, apa sebab peperangan ini? Pernah disampaikan kan? Apa sebab peperangan yang berjalan 100 tahun ini? Apa sebabnya? Pernah tidak disampaikan? Apa? Gara-gara lomba pacuan kuda. Pernah kan disampaikan? Lomba pacuan kuda kalah, ribut. Ribut sampai, ribut terus berperang sampai 100 tahun. Apa cuma pacuan kuda? Ya kan? Nah, kalau orang yang paham agama, cuma pacuan kuda sampai perang bunuh-bunuhan. Ya kan? Rusak. Ini untuk memahamkan kepada kita. Rusak agamanya, menjadikan rusak dunianya. Ya, mana orang-orang sekarang juga demikian. Ya, fadhafidin rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara omongan sedikit, tawuran. Ya kan? Omongan sedikit, tawuran. Gara-gara kalah bola sedikit, tawuran. Kocohan. Mengeluarkan senjata dan seterusnya. Ini kan pengaruh dari apa kira-kira? Pengaruh dari apa? Tidak terbimbing agama. Agamanya, ya kan, hidin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang sudah belajar agama, yang terbimbing agama, jangan sampai menyerupai mereka. Jangan main bola, main futsal sedikit, nah, ribut. Nah, kalah sedikit, ribut. Ini apa yang terjadi kepada orang-orang yang agamanya tidak terbimbing. Nah, kalau terjadi kepada orang-orang yang terus belajar yang demikian, sampai ketersinggungan kalah, main bola, main bimpong, main dan seterusnya, kok langsung ribut, mau saling mencela, apalagi wal'iyadzubillah, main fisik, maka ini jalannya orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak terbimbing dengan agama. Nah, wajar mereka, kenapa? Mereka terjadi yang demikian karena mereka apa? Menyia-nyiakan agama. Agamanya tidak terurus, agamanya tidak terbimbing, tidak terarah. Akhirnya apa? Dunianya pun tidak terarah. Permasalahan yang kecil menjadi apa? Dibesarkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sementara orang yang punya agama, bagaimana sering kita sampaikan, orang yang cerdas, orang yang apa? Besar, itu perkara yang besar menjadi kecil bagi dia. Saya paham ya? perkara yang besar, yang orang besar itu, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang besar jiwanya, itu perkara yang besar menjadi kecil bagi dia. Orang menganggap orang yang enggak ngerti besar sekali, tapi dia apa cuma gini aja kok. Nah, tetapi apa? Orang-orang yang jiwanya kecil, kata penyair apa? Orang-orang yang jiwanya kecil, perkara yang kecil jadi besar. Paham enggak maksudnya ini? Perkara yang kecil menjadi besar. Urusannya padahal remeh kecil. Ya sudah, saling memaafkan saja. Cuma gitu salah paham saja. Tapi bagi dia, memang dia enggak suka sama saya. Memang dia tuh selalu benci sama saya. Dia hasad sama saya. Padahal perkaranya salah paham. Salah apa? Paham. Itu namanya orang yang tidak berjiwa besar. Jiwanya kecil. Perkara yang kecil menjadi besar. Dibesar-besarkan. Berbeda dengan orang yang jiwanya besar, kata penyair. Perkara yang besar jadi kecil. Orang gimana ini? Dia gak apa-apa, cuma demikian. Jadi kecil. Maksudnya apalagi perkara yang kecil. Tambah kecil bagi dia. Nah, sementara yang kecil tadi dia anggap besar karena jiwanya kecil. Apalagi memang perkara yang sudah besar. Panik dia. Panik menghadapi perkara yang memang sangat besar. Perkara yang kecil dia sudah panik. Apalagi perkara yang memang sudah besar. Apa sebabnya? Tidak terbimbing agamanya. Ini kana hujan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang terbimbing agamanya, dia menganggap ya itu misalnya dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan penyakit. Orang yang terbimbing agamanya, ini perkara yang kecil dalam arti apa? Dia mengerti ilmunya, sabar, bertawakal kepada Allah, berusaha, kemudian banyak salat, banyak berdoa. Tapi kalau orang yang enggak terbimbing, aduh, kacau balau urusan ini. Kacau dia berobat ke sana kemari, mencari yang halal dan juga yang haram, yang penting sembuh. Kenapa? Enggak terbimbing agamanya. Tidak terbimbing agama menyebabkan tidak terbimbing juga perkara dunia. Apa yang disebut oleh Soleh Fauzan? Man bayya'ad din dayya'ad dunya. Siapa yang menyia-nyiakan perkara agama, dia akan menyia-nyiakan perkara dunia. Dan tersia-sia dunianya. Nah, contohnya adalah orang Aus dan Khazraj. Urusan kecil. Nah, gara-gara tidak terbimbing jadi besar. Urusan kalah pacuan kuda, tahu-tahu apa? Menjadi peperangan yang lebih dari 100 tahun. Nah, yang tentunya pada peperangan tersebut terjadi banyak korban. Sementara wakanal yahudu yuqidunaha. Sementara orang-orang Yahudi itu mengomporinya. Peperangan Aus dan Khazraj itu dikompori oleh orang-orang Yahudi. Yahudi pun berkelompok-kelompok. Yahudi pun ada beberapa pihak. Ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Nah, tiga ini ada dua. Ada yang bersekutu dengan Aus, ada yang apa? Bersekutu dengan Khazraj. Nah, terus terjadi peperangan di antara mereka. Tetapi apa yang terjadi? Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Falamma ba'atallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah, jama'ahumullahu bihi wa tufi'atil huruf wa ta'akha al-muslimun. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala dan beliau hijrah ke Madinah, Allah menyatukan hati-hati mereka. Disatukan dengan mudahnya biiznillah. Dengan izin Allah tabaraka wa taala disatukan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, mereka masuk ke dalam Islam, sudah berhenti peperangan di antara mereka. Berhenti waktu fi'atil huruf dan menjadi padam peperangan di antara mereka dan jadilah mereka kaum muslimin yang bersaudara wasaru yadan wahidatan ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam dan jadilah mereka satu kesatuan bersama rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang mereka inilah yang tadinya berperang, kemudian mereka berhenti peperangan yang sangat lama tersebut dengan mereka masuk ke dalam Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ayat ke-103 Allah menyatakan wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Naam. Kata Allah, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah atas kalian. Dan ingatlah kalian, ini bersyukurlah hati kalian atas nikmat Allah atas kalian. Iz kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Kalian apa? Bermusuh? Bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan, menyatukan antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Menjadi orang-orang yang bersaudara. Naam. Allafallahu baina qulubihim bil Islam wan tafa'atil hurubul lati bainahum wa saluhat dunyahum. Insyaallah. Kata beliau rahimahullah, maka hafizahullahu taala, Allah menyatukan, melembutkan antara hati-hati mereka dengan Islam, dan padamlah peperangan di antara mereka, dan menjadi baiklah urusan dunia mereka. Ya kan? Menjadi baiklah urusan dunia mereka, tidak lagi terjadi peperangan, tidak terjadi lagi ketakutan di antara mereka, kelaparan juga tidak terjadi. Kenapa? Jadinya saling membantu, saling peduli ketika mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Maka begitulah ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bersaudara. Mereka akan saling membantu, tidak saling berperang. Kalau ada yang kesusahan, mereka akan saling membantu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba bi akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, begitu juga sebaliknya, dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Maknanya ketika saudaranya sedang kesusahan, maka dia akan membantunya. Sebagaimana dia tidak mau susah, sebagaimana dia tidak mau kelaparan, sebagaimana dia tidak mau sakit, maka begitu juga ketika terjadi kepada saudaranya sakit, kelaparan, kepakiran, kesusahan, dia akan membantunya. Begitulah mereka yang tadinya berperang menjadi orang-orang yang bersaudara. Bersyukurlah atas nikmat Allah tabaraka wa taala. Kadzalika baqiyatu qabailil Arab lamma dakhalu fil Islam. Insyaallah. Begitulah kata beliau, kabilah-kabilah Arab yang lainnya selain Aus dan Khazraj, tatkala mereka masuk Islam, saluhat dunyahum lima, atau lamma salaha dinuhum, lamma saluha dinuhum, maka menjadi baiklah dunia mereka tatkala mereka baik agama mereka. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim, dan menjadi amanlah mereka atas darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Naam, tidak ada lagi ketakutan dibunuh, tidak ada lagi ketakutan hartanya dirampas. Wa saru yasiruna fil ardi aminin. Maka dan jadilah mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman, tentram. Wa saral arabi yalqal arabal arabil akhar min ayyi qabilatin fala ya'ridu bisu'in bal sadat al mahabbah bainahum. Maka jadilah orang Arab kalau berjumpa dengan orang Arab yang lainnya dari kabilah manapun, mereka tidak mengganggunya. Kenapa? Dikarenakan sudah terjadi cinta, saling cinta di antara mereka. Mereka ta'akhaw fi dinillahi azza wa jal. Mereka saling bersaudara di atas, di dalam agama Allah azza wa jal. Hanafiddin a'azani allahu wa iyyakum. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, 6, disebutkan, insyaAllah kita akan sebutkan pada malam hari ini, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ketika agama seseorang baik, maka akan baik pula dunianya. Nah, ketika agama seseorang baik, maka akan baik pula urusan dunianya. Di antaranya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal kitab, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-65 sampai 66 Allah mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa. Lakaffarna anhum sayyiatihim, niscaya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Itu ayat yang ke-65. Ayat yang ke-66 Allah menyatakan, walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim, dan seandainya mereka melaksanakan Taurat, menegakkan, mengamalkan Taurat, yang dengan sebenar-benarnya, maksudnya apa? Dengan sebenar-benarnya, wal Injil, dan menegakkan Injil yang murni, yang masih murni dengan sebenar-benarnya, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Rabb mereka, Al-Qur'an. Naam, maka apa Allah sebutkan untuk orang-orang yang mengamalkan Taurat, yang ingat ya, orang-orang Yahudi dahulu, Bani Israel dahulu, orang-orang yang mengamalkan Taurat, yang mengamalkan Injil, dan juga apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, Allah mengatakan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Niscaya apa? Mereka akan makan dari atas mereka dan juga dari kaki-kaki mereka. 6. Minhum ummatum muqtashidah, di antara mereka ada umat yang beriman, muqtashidah, lurus beriman. Wa kadzirun minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan dari mereka jelek amalannya. Kebanyakan dari mereka apa? Jelek amalannya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya adalah ketika Allah menjanjikan kalau orang-orang Yahudi, kalau orang-orang Nasrani mengamalkan Taurat dengan sebenar-benarnya, mengamalkan Injil dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada mereka dari atas langit dan juga dari bumi. Jelas Allah mengatakan pasti mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Mudah urusan dunianya. Diberikan kemudahan oleh Allah dunianya ketika apa? Mereka mengamalkan agamanya. Tentunya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kalau kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengamalkan Al-Qur'an, perintah-perintah di dalam Al-Qur'an kita laksanakan dan juga larangan-larangannya ditinggalkan, maka akan baiklah urusan dunianya kita. Allah mengatakan bahwasanya mereka akan makan dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Ini ahlul kitab ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lainnya umum, kalau tadi ahlul kitab, dalam ayat yang lainnya Allah menjelaskan secara umum tentang manfaat keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, Allah mengatakan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya Allah akan buka atas mereka barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Luar biasa. Nah, pengaruh dari keimanan dan ketakwaan dengan pengertian yang telah sering kita sampaikan, ketakwaan tersebut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan berkah dari atas, disebutkan oleh para ulama, maknanya apa? Al-Matar. Akan diberikan hujan kepada mereka, dan dari bumi itu nabatul ar, tumbuh mereka dengan mudah, ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bumi buah-buah mereka. Makanya ya kan ahidin rahimani wa rahimakumullah, sebagian disebutkan pernah didapatkan apa di perbendaharaan sebuah kerajaan, ada apa disebutkan buah delima sebesar kepala manusia. Nah, ada apa buah delima? Delima itu besar, kecil kan? Disebutkan apa? Ada buah delima yang sebesar kepala manusia. Nah, disebutkan ini tanaman-tanaman ini besar-besar ini itu ada pada zaman keadilan. Itu ada pada zaman apa? Keadilan. Ketika rakyatnya, manusianya bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, buah-buahannya pun apa? Menjadi apa? Besar ya kan? Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika semakin lama manusia mereka berkurang ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu banyak pengaruhnya. Berpengaruh kepada badannya semakin kecil. Nah, begitu juga berpengaruh kepada buah-buahan. Yang tadinya besar-besar, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin gak manis. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara pengaruh-pengaruhnya. Nah, al-matar nabatul ard, yang dari atas mereka itu adalah hujan, dari bawah mereka adalah tumbuh-tumbuhan, ditumbuhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan mudahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami buka atas mereka barokah dari langit dan juga dari bumi. Jelas, orang yang agamanya benar-benar terbimbing, dia mengamalkan agamanya, beriman dan bertakwa kepada Allah, dunianya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula dalam ayat yang lainnya yang sering kita baca tentang keutamaan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang itu merupakan manfaat dunia badannya, Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari urusan dia, dan Allah akan memberi rezeki dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, begitu juga dalam ayat yang lainnya sama dalam surah At-Talaq, Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Ini semuanya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, itu manfaat-manfaat beriman dan juga bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebabkan urusan dunianya pun terarah, terbimbing. Nah, terbimbing khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam tafsir ayat ini, disebutkan mereka beriman dengan hati-hati mereka beriman dengan apa yang Rasul, para Rasul datang dengannya. mereka membenarkan para rasul tersebut dan mengikuti para rasul tersebut. Wattaqau, dan bertakwa, bifi'li ta'at wa tarkil muharramat. Mereka bertakwa dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga beriman, maknanya mengimani apa yang para rasul datang dengannya, membenarkannya dan mengikutinya. Mengikuti rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwa dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan keharaman-keharaman. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak janji tadi dalam urusan dunianya. Tetapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Tetapi mereka mendustakan, maka kami pun azab. Kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Disebutkan dalam tafsirnya, kazzabu rusulahum fa'aqabnahum bilhalaki ala ma kazzabu minal ma'asim wal maharim. Tetapi mereka mendustakan para rasul, maka kami pun menghukum mereka dengan kebinasaan, dengan sebab apa yang mereka usahakan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dari dua ayat ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ataupun dari beberapa ayat ini, kalau tadi iman dan juga ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebabkan turunnya barokah Allah dari atas langit dan juga dari bumi, nah, dari ayat beberapa ayat ini pula menunjukkan kepada kita sebaliknya. Ketika manusia itu tidak beriman, tidak membenarkan Rasul dan tidak mengikutinya, dan mereka tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak melakukan ketaatan, dan mereka justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka sebaliknya dunianya pun akan rusak. Akan binasa. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Di ayat-ayat ini ketika Allah menyebutkan keutamaannya, di akhirnya ketika menyebutkan ahlul kitab, kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini yang akan dia dapatkan. Tetapi di akhir ayat Allah menyatakan wa kadzirun minhum saa ma ya'malun. Kebanyakan mereka itu jelek amalannya. Tetapi apa? Kebanyakan mereka itu jelek amalannya. Maknanya apa? Tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang melaksanakan iman dan bertakwa kepada Allah itu sedikit. Sehingga apa? Yang jelek-jelek amalan ini mereka kacau urusan dunianya. Nah, begitu juga dalam ayat walau anna ahlal qura tadi, di akhir ayat disebutkan apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Tetapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Artinya kebanyakan manusia tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Kebanyakan manusia menyia-nyiakan perkara agama mereka. Akhirnya pun dunianya terbengkalai, dunianya kacau, hancur. Qul rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan jelas dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Nah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, rusak apa? Dunianya rusak. Nah, dengan terjadinya peperangan, dengan terjadinya gunung meletus, dengan terjadinya banjir, musibah-musibah dan seterusnya, dengan sebab ulah tangan manusia. Apa ulah tangan manusia? Al-ma'asi, kemaksiatan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ayat yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan agama mereka, mengamalkan agama mereka, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, beriman. Kalau tadi beriman dan bertakwa, ayat yang berikutnya adalah dimaknakan, diungkapkan dengan amanu, beriman dan beramal soleh. Kalau dua ayat tadi itu iman dan takwa. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. An-Nahl ayat yang ke-97. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kata Allah pasti. Pasti kan? Kalau dalam bahasa Arab apa? Falanuhyiyannahu. Ada dua takkid di situ. Lam taukid dan juga nun taukid sakilah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. 6. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dari dan atau dari kalangan wanita dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah pasti pasti kami akan menjadikan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalas mereka dengan atas kami akan memberikan kepada mereka, membalas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Dalam ayat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan dua faedah iman dan amal soleh. Faedah duniawiyah dan faedah apa? Ukhrawiyah. Ukhrawiyahnya adalah pahala yang besar, yang melebihi yang akan dia dapatkan di akhirat nanti di surganya Allah tabaraka wa taala, yang melebihi amalan dia. Tetapi tidak luput pula Allah menjelaskan manfaat dari apa? Amalan soleh dan iman itu dari sisi dunia. Pasti orang yang demikian kami jadikan kehidupan yang baik. Ini menunjukkan apa? Barang siapa yang terbimbing agamanya akan terbimbing juga dunianya. Ini intinya. Barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya, menelantarkan agamanya, akan terlantar pula perkara dunianya, akan tidak terarah urusan dunianya. Disebutkan oleh para ulama makna hayatan thayyibah. 6. Makna dari hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, apa makna kehidupan yang baik? 6. Di antaranya adalah rizki yang halal lagi baik. Dia dijadikan oleh Allah rizkinya itu halal dan baik. 6. Itu di antara makna kehidupan yang baik. 6. Yang kedua, di antara makna kehidupan yang baik yang disebutkan oleh para ulama adalah yarzuquhul qanaah, qanaatul qalbi. Allah beri rizki dia dengan sifat qanaah yang ada pada dirinya. Nah, makna Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, maka adalah Allah berikan qanaah pada dirinya. Hatinya dipenuhi, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang ketiga, makna hayatan thayyibah adalah al-hayatu mu'minan billah amilan bita'atihi al-hayatu sa'idah. Yaitu kehidupan dalam keadaan beriman kepada Allah dan beramal dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah kehidupan yang baik. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari yang disebutkan oleh para ulama, wallahu alam kalau Anda enggak sempat kebaca, 6 tidak ada yang memaknakan kehidupan yang baik itu kaya. Saya ulangi. 6 dari makna-makna hayatun thayyibah, yang disebutkan oleh para ulama mufassirin, tidak ada yang memaknakan kehidupan yang baik itu dijadikan dia kaya raya. Ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ukuran kehidupan yang baik itu bukan kaya raya. Nah, bukan dia berharta yang banyak. Tapi kalau digabungkan yang disebutkan oleh para ulama tadi, Allah jadikan rizkinya itu halal dan baik, bukan rizki yang haram. Kemudian apa? Allah jadikan dia di dunia ini orang yang taat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kehidupannya baik, yang menyebabkan kehidupan akhiratnya juga baik ketika seorang hidup di dunia ini beriman kepada Allah dan beramal dengan ketaatan kepada Allah. Begitu pula kehidupan yang baik ketika Allah rezekikan kepada seseorang, dia memiliki sifatul qanaah, qanaah yang ada pada dirinya. Nah, inilah tanda kehidupan yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita baca, aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Naam, Allah menyatakan sungguh berbahagia, qad aflaha. Sungguh berbahagia orang yang Allah berikan taufik untuk masuk dalam Islam, kemudian dia diberi rizki dengan rizki yang cukup dan diberikan rasa memiliki sifat qanaah pada dirinya. Ini qanaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ukuran bahagia itu kaya, nah, Rasul bukan orang yang kaya. Banyak para sahabat bukan orang yang kaya, tapi subhanallah mereka agamanya terarah, mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dipenuhi rasa qanaah di dalam hatinya dan rezekinya halalan baik tayyibah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang di dalam kehidupan dunianya mendapatkan perkara-perkara ini, berarti kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Ini khonafidin azani Allahu wa iyyakum. Naam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan soleh, keimanan itu memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Nah, terkhusus dalam hal ini yang kita bahas adalah terarah perkara dunia, dunianya ketika seorang benar-benar mengamalkan agamanya. Hanafidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, ada beberapa lagi cuma yang terakhir aja cukup insyaallah. Yang menunjukkan bahwasanya perkara agama, nah, amalan soleh itu akan memberikan manfaat dalam urusan dunia seseorang adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang istighfar. Faedah dari apa? Istighfar. Kalau tadi iman, kemudian takwa, kemudian amal soleh. Kalau mau dibikin poin, yang keempat adalah apa? Kalimat ataupun yang disebut dengan al-istighfar wa taubah. Al-istighfar wa taubah. Nah, faedah istighfar dan taubah ini khairul rahimani wa rahimakumullah juga memberikan manfaat fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nabi Nuh, aku katakan, ya Allah, aku katakan kepada mereka, meminta ampunlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun. Ini manfaat apa? Manfaat ukhrawi. Di akhirat nanti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Manfaat apa? Secara agama ataupun secara di akhirat nanti diampuni oleh Allah ketika seorang banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah menyebutkan manfaat istighfar dari sisi duniawi. Allah menyatakan yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan atas kalian hujan dari langit yang berturut-turut. Nah, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dari langit yang berturut-turut. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan juga anak-anak. Dengan sebab apa? Istighfar. Dengan sebab istighfar, Allah kirimkan kepada kalian hujan dari langit yang berturut-turut, midraran. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan juga anak-anak. Bayangkan, bukan mal, amwal, jamak. Saya dipaham ya. Begitu juga banin, bukan ibn, tapi anak, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah, ini manfaat secara duniawi. Kalau orang beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, rajin meminta ampun kepada Allah subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan barokah dari langit dengan turunnya hujan. Nah, bagaimana apa? Ma'ruf kisah tentang apa? Seorang yang kebunnya sendiri yang diberikan hujan. Ingat ya? Seorang yang kebunnya sendiri yang ditimpakan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menyebabkannya apa? Amalan solehnya dia yang menyedekahkan. Yang menyedekahkan apa? Sepertiga dari hasil kebunnya. Ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Amalan soleh yang menyebabkan apa? Dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditimpa hujan. Dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diberikan kepada mereka, kepada kalian, kekayaan ataupun harta-harta dan juga anak-anak, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Sehingga kalau ada yang kesulitan dalam masalah hartanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara solusinya adalah senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga bagi yang sulit mendapatkan keturunan, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan bagi orang-orang yang pertaniannya susah, seret pertaniannya, kebunnya susah, tidak syukur, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana apa? Ketika ada orang yang datang kepada salah seorang salaf, ikhwanahidin rahimani wa rahimakumullah, yang dia mengeluhkan apa? Mengeluhkan sekian banyak keluhan. Mengeluhkan dia belum apa fakir, maka salaf tadi mengatakan istighfar. Istighfarlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Istighfarlah kamu. Yang mengeluhkan belum punya anak, apa solusinya? Istighfar. Nah, yang mengeluhkan apa? Kekeringan. Tidak turun hujan, paceklik. Maka apa solusinya? Istighfar. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Apa yang dia bawakan? Firman Allah dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Sangat jelas Allah menyatakan, yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka kalau kita kesusahan pada permasalahan-permasalahan ini, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah, perbanyaklah terkhusus beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itulah ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berada di atas mimbar melakukan istisqa, minta hujan, khutbah minta hujan. Beliau enggak banyak ngomong, enggak banyak apa kesana kemari. Beliau cuma mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dibawakan cuma ayat-ayat istighfar. Semua ayat-ayat istighfar dibawakan oleh Umar. Kemudian istighfarlah kalian. Itu toh istighfar banyak. Enggak kesana kemari, enggak kesana kesini, dan terus pokoknya istighfar, bawa ayat ini tentang istighfar. Kan banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk beristighfar dalam kisah-kisah para nabi, diantaranya Nabi Hud dan yang lain dan yang lainnya, memerintahkan untuk beristighfar, dan juga kisahnya Nabi Nuh ini. Sehingga khutbahnya Umar isinya cuma beristighfarlah kalian, Allah berfirman, ayat tentang istighfar. Beristighfarlah kalian, Allah berfirman, ayat tentang istighfar lagi, dan seterusnya. Mungkin kalau sekarang terjadi demikian, wah enggak bisa orang khutbah, kok cuma itu tok yang disampaikan. Nah, ini menunjukkan apa? Beliau sangat meresapi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Khanafiddin a'azzani allahu wa iyyakum. Nah, khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, masih pada poin istighfar ini, bahwasanya istighfar ini di antara faedahnya tadi kan, membuat Allah menurunkan hujan, membuat Allah memberikan harta, kemudian apa? Memberikan anak-anak, kemudian memberikan apa? Kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Nah, sungai-sungainya menjadi apa? Mengalir banyak airnya. Yang berikutnya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah duniawi dari istighfar adalah istighfar itu menambah kekuatan. Istighfar itu menjadi ziyadatul quwwah, penambah kekuatan. Kalau ditanya kekuatan apa? Kekuatan apa ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah? Sekian banyak kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terakhir dalam surah Hud ayat yang ke-52. 6. Allah mengatakan, mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Hud. Kita perlu diketahui ya, karena fidan rahimani wa rahimakumullah, umatnya Nabi Hud ini, kaum 'Ad, itu terkenal orangnya kuat-kuat. Terkenal apa? Orangnya gagah, kuat-kuat, besar-besar. Sampai mereka ketika meremehkan dakwah Nabi Hud, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Ketika mereka membantah Nabi Hud dalam dakwahnya, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Memang umatnya Nabi Hud itu Allah ciptakan kekar-kekar, kuat-kuat. Tapi Allah jawab, Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat. Maka atas dasar inilah Nabi Hud berkata kepada mereka dalam surah Hud ayat yang ke-52. Allah mengatakan, mengisahkan tentang Nabi Hud, wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Ini syaitnya. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kembali yang ini. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan dari langit kepada kalian dengan berturut-turut. Karena memang apa? Sumber kehidupan di dunia ini adalah apa? Hujan. Qul inna rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang manfaat hujan. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an sangat banyak. Hujan itu, dengan hujan itu menjadi bumi yang merekah, menjadi hidup, kemudian dengan itu tumbuh-tumbuhan, banyak. Manfaat hujan disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan nikmat hujan cukup banyak ya. Qul inna rahimani wa rahimakumullah. Karena memang sumber. Yang di bawah ini tergantung yang dari atas kan, sungainya, sumurnya, dan seterusnya. Kalau hujan nggak turun-turun, yang dari bawah semakin turun juga. Pengalamannya demikian ya. Karena hujan rahimani wa rahimakumullah, maka selalu Allah sebutkan memang asal nikmat dunia itu adalah hujan. Dunia. Nah, sebagaimana sering kita sampaikan tentang faedah keutamaan Jibril dan Mikail. Nah, karena memang sumbernya hujan ini, maka selalu Allah sebutkan, sering Allah sebutkan manfaat istighfar adalah Allah akan mengirimkan kepada kalian langit. Nah, dari langit hujan yang berturut-turut. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ini syahid yang kita sampaikan. Dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian yang sudah miliki. Nah, kalian memang kuat, kata Nabiullah Hud. Kalian memang kuat, kuat-kuat badan kalian, besar-besar, gagah. Tetapi kalau kalian beristighfar, beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala, kekuatan kalian akan semakin kuat. Ini bagi yang lemah-lemah, yang loyo-loyo, perbanyaklah istighfar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan menambah kekuatan yang ada pada kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kekuatan iman itu bisa menambah. Nah, kita lihat bagaimana kekuatan siapa? Kekuatan Umar bin Khattab yang terkenal itu ketika berlawan dengan Rasulullah kalah beliau. Padahal enggak ada yang mengalahkan beliau. Begitu juga siapa? Rukanah bin Abi Yazid. Tidak ada yang mengalahkan dia bergulat. Nah, sampai apa? Kekuatannya ditarik oleh beberapa orang. Dia menginjak kulitnya sapi. Kulit sapinya yang robek. Bergulat dengan Rasulullah, kalah dia. Kenapa? Kuat badannya tidak ditambah dengan kekuatan iman. Ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka, kekuatan semata itu ketika tidak ditambah dengan kekuatan iman, itu akan kalah dengan kekuatan iman. Kalah dengan kekuatan istighfar. Dan kalau, Masya Allah, terlalu banyak contohnya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau kita sebutkan, 6. Peperangan-peperangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu kalau melihat kekuatan-kekuatan itu orang-orang kafir itu sudah banyak terbukti kekuatannya. Tetapi subhanallah, kaum muslimin mereka punya kekuatan iman. Kekuatan apa? Iman, amal soleh mereka, sehingga tidak berfungsilah, kuranglah kekuatan orang-orang kafir tersebut. Lihat bagaimana kehebatan apa? Abu Sufyan, kehebatan siapa? Khalid bin Walid. Ternyata selalu seringnya kalah melawan kaum muslimin. Baru dia menang ketika dia masuk ke dalam Islam. Selalu diberikan kemenangan ketika dia masuk ke dalam Islam. Maknanya apa? Yang ada itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, menambah kekuatan. Dan ini perkara yang kita yakini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa? Ingat tentang insyaallah panjang. Ingat tentang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan istrinya Fatimah yang minta pembantu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah datang yang mereka berdua dan mengatakan, maukah kalian? Saya ajari sesuatu yang dengannya kalian akan memiliki kekuatan yang melebihi dari seorang pembantu. Maka diajari sebelum tidur membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Maka itu lebih baik daripada seorang pembantu. Dan seterusnya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan fisik bertambah dengan banyak beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula disebutkan di antara tafsir kekuatan ini adalah annahu qad kana in qata'an naslu anhum sinin. Kaumnya Nabi Hud ini, sudah beberapa tahun enggak punya keturunan. Banyak yang apa? Enggak punya keturunan, beberapa tahun enggak produktif. Lah berapa tahun tidak produktif kaumnya Nabi Hud. Nah, maka Nabi Hud berkata kepada mereka, "In amantum billah ahyakumullahu biladakum wa razaqakumul mal wal walad li anna dzalika minal quwwah." Kalau kalian beriman, kata Nabi Allah Hud, kepada Allah, Allah akan menghidupkan negeri-negeri kalian dan Allah akan memberi rezeki kepada kalian dengan harta dan anak-anak. Nah, maka khanafijin rahimani wa rahimakumullah, di antara fungsi yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah kekuatan apa? Ya, kekuatan menghasilkan apa? Keturunan ya, khanafijin rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi ini menunjukkan pula bagi siapa yang tersendat proses keturunannya, kok kenapa selama ini lancar kok tahu-tahu tersendat. Nah, maka di antara caranya adalah banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Mungkin kurang kita dalam meminta ampun, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini khanafijin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga menunjukkan berarti apa? Tidak mesti orang yang kuat itu subur. Paham ya? Tadi kaum Nabi Hud kuat-kuat, gagah-gagah. Ternyata apa? Tidak menyebabkan mereka lancar produksi apa? Keturunannya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Taala. Manusia cuma berusaha. Dan di antara usahanya adalah beriman dan beramal soleh dan banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, manfaatnya dari sisi duniawi. Nah, kita sebutkan ayat-ayat ini ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum karena ingin menjelaskan, ingin kita jelaskan apa yang diucapkan oleh Syekh Shaleh Fauzan tadi. Man dayya'a ad-din dayya'a ad-dunya. Siapa saja yang dia menyia-nyiakan, menelantarkan agama, maka dia akan menelantarkan pula, akan terlantar pula urusan apa? Dunianya. Barang siapa yang menelantarkan urusan agama, maka akan terlantar pula urusan dunianya. Ya khodafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebutkan bahwasanya mengamalkan agama ini bukan menelantarkan dunia. Hati-hati, karena sebagian pihak mengatakan ketika mengamalkan agama, wah enggak urusan dunia. Nah, jawabannya tidak. Justru, nah, orang yang mengamalkan agama akan terbimbing dunianya. Selain dengan usahanya, dia akan dibantu, ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat-ayat ini semata-mata menjelaskan itu kita bawakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa illa tentunya ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh, ketika kita bertakwa, ketika kita beristighfar, yang kita inginkan adalah akhirat. Jadi paham ya? Ini kan disebutkan juga dari ayat-ayat tadi manfaat akhirat. Cuma kan kita menjelaskan perucapan Syekh Shaleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jika jangan dipahami, oh berarti banyak istighfar biar banyak anak, banyak istighfar biar apa? Banyak harta, banyak takwa, biar ini dan enggak. Tentunya apa? Itu mengikuti. Wa illa, yang harus kita niatkan ketika kita beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah tadi, tentunya yang kita inginkan adalah manfaat dari sisi apa? Akhirat, yaitu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala kalau banyak beristighfar, kalau kita banyak beriman dan beramal soleh, maka kita akan diberikan ganjaran pahala yang besar yang melebihi dari perbuatan kita. Itulah yang harus kita inginkan ketika kita beramal soleh. Adapun perkara manfaat dari perkara dunia ini adalah perkara yang mengikut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.